dapat kau rasakan letihnya jiwaku karena sifatmu. Indah cinta yang kau berikan kini tiada lagi ku dapatkan. Baiknya ku pergi.